أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan qaulan sadida, ucapan yang lurus, ucapan yang hak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang sahih dengan kalimat yang juga semakna, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Akhrajahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan hak, dengan benar, atau diam. Jangan sampai menyakiti saudaranya sesama muslim. Jangan sampai kita mendzalimi seseorang dengan ucapan-ucapan kita.